Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, sungguh kita sangat berbahagia karena di tanah air yang kita cintai ini kita memiliki RRI Radio Republik Indonesia yang terus menyiarkan acara-acara yang bernuansakan keislaman, yang menyampaikan dakwah-dakwah Islam yang baik dan benar, dan khususnya dari tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang alhamdulillah telah disampaikan atau telah dilakukan selama bertahun-tahun di radio yang kita cintai ini. Hari demi hari membahas satu ayat demi satu ayat, semoga itu semuanya menjadi amal kebajikan kita dan semoga ada manfaatnya bagi para pendengar dan tentunya bagi kami yang menyampaikannya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas ini masih sangat berkaitan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang mengkisahkan tentang hukuman terhadap atau azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Lut atau kaum yang hidup pada masa Nabi Lut, di mana mereka melakukan penyimpangan seksual, kawin sesama jenis yang itu tidak dilakukan oleh binatang sekalipun. Oleh karena itu, orang-orang yang berbuat demikian sungguh sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta para malaikat serta kaum mukminin dan mukminat semuanya membenci dan melaknat orang-orang yang berbuat seperti itu. Dan orang yang seperti itu sungguh dijauhkan dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa azab yang telah Allah turunkan kepada kaum Lut terdahulu berupa hujan batu yang berasal dari neraka, sehingga ketika mereka ditimpanya maka tembuslah, hancur luluh lantaklah tubuh mereka dan terbakarlah tubuh mereka layaknya seperti rumput kering yang siap untuk dimakan oleh binatang-binatang peliharaan. Kalau kita melihat ya di misalnya di televisi ada binatang ternak yang memakan, yang disediakan rumput-rumput kering di kandang-kandang mereka, seperti itulah kiranya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan pada masa Nabi Lut dahulu ya, sehingga orangnya seperti rumput-rumput kering tersebut. Nah, ini semuanya artinya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kepada kaum Lut merupakan pelajaran penting, merupakan suatu catatan sejarah yang sangat akurat dan tidak diragukan lagi keabsahan dan validitasnya. Sehingga hal itu seharusnya dan sewajibnya serta selayaknya lah menjadi pedoman dan menjadi ibrah pelajaran bagi umat-umat yang berikutnya. Tentu ini bukanlah satu kisah dongeng seperti kita mendongeng kepada anak kita atau untuk menakut-nakuti anak kita bahwa ada hantu, ada ini dan itu yang bisa memakan dan menerkam mereka sehingga mereka ketakutan. Berbeda sekali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman-firman Allah. Firman Allah itu bukanlah dongeng, bukanlah cerita yang menakut-nakutkan, tetapi adalah suatu kisah yang benar dan nyata, dan itu pernah terjadi dan tidak mustahil akan berulang pada kaum-kaum yang berikutnya. Kata-kata mutawassimin ini lebih ditunjukkan atau ditunjukkan kepada orang-orang yang memang menangkap dan mengambil ibrah pelajaran dari sesuatu yang terjadi. pernah dikisahkan tentang cerita tentang pemahaman apa arti kata-kata mutawassimin itu sebenarnya dalam bahasa Arab, selalu dijelaskan dengan sebuah kisah bahwa pada suatu ketika ada seorang badui yang kehilangan untanya. Kemudian ia mengadu kepada kepala kampung bahwa untanya hilang. Tiba-tiba saja ketika dialog itu terjadi antara si pelapor dengan ketua kampung itu atau ketua sukunya, ya, ada seorang yang datang dan berkata kepada orang yang kehilangan unta itu tadi. Dia mengatakan, apakah untamu itu warnanya buta? Apakah untamu itu buta matanya? Maka yang memiliki unta itu tadi atau yang kehilangan unta itu tadi mengatakan iya. Dan apakah dia tidak memiliki ekor? Maka dia juga menjawab iya. Kemudian apakah ia pincang? Maka orang yang kehilangan unta itu tadi juga mengatakan iya. Kemudian si ketua suku mengatakan, apakah engkau melihatnya? Maka pemuda itu atau orang itu mengatakan, aku melihat dari tanda-tandanya bahwa unta itu kulihat dari kejauhan, dia tidak memakan rumput yang hijau, dia memakan rumput yang kering. Itu menunjukkan bahwa dia buta. Dan begitu juga ketika kulihat kotorannya, kotorannya tidak berserakan. Karena kalau sekiranya dia memiliki ekor, berarti kotornya berserakan. Dan aku juga melihat bahwa bekas jalannya yang di padang pasir itu sesatu belah, sebelah itu lebih dalam injakannya dari sebelah yang lain. Itu menunjukkan kalau dia adalah pincang. Kecerdasan orang yang melihat tanda-tanda daripada unta itu karena dia mampu menangkap tanda-tanda yang terdapat pada unta tersebut. Inilah yang diinginkan oleh Al-Quran, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada masa lampau, kedurhakaan-kedurhakaan yang terjadi pada masa lampau, itu juga terjadi pada masa sekarang, tidak mustahil dapat menimbulkan azab yang sama, dan tidak mustahil mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya yang sama pula. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahman dan rahimnya zat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dan seluruh penduduk di negeri yang kita cinta ini, agar tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan azab yang seperti itu. Karena ketika itu terjadi wal a'yadu billah, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menghindar, bersembunyi, bahkan sekalipun ke dalam perut bumi tidak dapat dia menghindar, karena azab itu pasti akan datang kepada dirinya. Inilah yang menjadi ibrah, pelajaran yang sangat penting bagi diri kita saat sekarang ini, sehingga ada kita berjalan pergi kita ke Mesir misalnya, atau kita berjalan pergi ke Damaskus, pergi ke negara-negara yang lain di mana kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kita dapat mengambil pelajaran daripada tanda-tanda itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, sudah cukup panjang mungkin saya menyampaikan, dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang akan mencoba menyimpulkan intisari dari penjelasan ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 75 ini, inna fi dzalika. Kata-kata fi dzalika itu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengetahui. Apa yang kita ketahui, yaitu cerita sebelum ayat 75 ini, yaitu mulai dari 74, mundur lagi ke belakang 73, mundur juga 72, yaitu disebabkan oleh kesesatan mereka. Dalam kesesatan diperingatkan sebelumnya, tapi mereka masih juga berbuat kemungkaran dan kekejian. Maka ayat yang ke-74 itu menunjukkan Allah turunkan azab itu semuanya. Jadi rentetan kronologis ceritanya itu Allah sebutkan dengan kata-kata dzalika, sesungguhnya. dalam hal itu la ayatil lil mutawassimin. Itu adalah merupakan tanda-tanda yang perlu kita perhatikan bagi kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin dan al-mu'minat. Kenapa? Karena tanda-tanda itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Supaya tidak terjadi azab. Itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Supaya tidak terjadi azab, maka kita perlu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata mutawassimin, lil mutawassimin juga sudah diartikan tadi. Maka saya tambahkan lagi dalam pengertian itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu tentang dalam buku Nawadirul Usul, dalam sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kemudian dibacakanlah ayat ini, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Apa hubungannya? Hubungannya ini adalah ada tanda-tanda. Jadi perkataan apa yang dikatakan oleh firasat seorang mukmin itu kita jadikanlah tanda. Tanda itu untuk demi kebaikan kita. Walaupun hadis ini disebutkan adalah hadis gharib, hadis gharib, tapi perlu kita ambil sebagai untuk kita meningkatkan kebaikan dan kehati-hatian kita, sehingga dari yang khilaf kita tidak menjadi khilaf, sehingga yang sudah tidak khilaf menjadi sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyebutkan inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin. Maka perlulah dalam sebuah hadis yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ittaqu firasatal mu'min, berhati-hatilah kamu dengan firasat seorang mu'min. Bisa jadi fa'innahu, sesungguhnya ia yanzuru, melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hal itu tidak dapat dipastikan. Azab juga turun, tidak kita dapat pastikan kapan azab itu turun, tapi kita yakin bahwasanya azab itu mesti turun. Kenapa? Karena penduduk bumi sudah jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja Ustaz Ardi, iya, dapat disimpulkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Tentunya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dari radio yang kita cintai ini, kami menyampaikan, janganlah kita menunggu azab itu turun baru kemudian kita bertaubat. Marilah kita bertaubat dari sejak sekarang, dan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dan mengakhiri hidup kita, mencabut nyawa kita dan mengakhiri kehidupan kita dalam di dunia ini. Demikian saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kami dan bagi para pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.